zuhur, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Insyaallah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Atian Ali MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya diminta keikhlasan para jamaah untuk sama-sama membaca Ummul Quran dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Haji Ashari yang meninggal pada hari Jumat 15 Februari jam 22.30 WIB di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta dalam usia 82 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 16 Februari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Almarhum adalah ayah dari Bapak Fatul Ajis Divisi Infratel, juga ayah mertua dari Bapak Hajar Gustawan TCC John 4. Semoga arwah beliau diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Atian untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dua bulan yang lalu tanggal 7 Januari kita sedang memulai mencoba membahas tentang syariat dan hakikat sholat, karena kita begitu luar biasa diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Quran maupun lewat sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya tidak setiap orang yang melakukan syariat ibadah itu seperti sholat, maka sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencoba memahami apa yang kita baca di dalam sholat dengan harapan mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita pada hakikat dari ibadah itu sendiri. Kita sudah mulai dengan bahasan takbiratul ihram dan doa iftitah. Mudah-mudahan masih ingat, karena ini sudah hampir 2 bulan. Kita akan lanjutkan bahwa di dalam syariat sholat kita disunnahkan menurut para ulama di rakaat pertama sebelum Al-Fatihah, sesudah doa iftitah, hanya di rakaat pertama yaitu kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pun hendaknya dibaca sir, jadi di dalam hati walaupun dalam sholat zahar. Baik bagi imam atau makmum, membacanya cukup untuk hanya didengar oleh dirinya sendiri. Itu pun hanya di rakaat pertama. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, memang karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran juga kita diperintahkan untuk memulainya dengan membaca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja yang dimaksud dengan setan yang dikutuk di sini adalah iblis. Walaupun yang termasuk tentunya setan-setan lain selain iblis. Pertama, pengertian setan itu sendiri adalah yang dimaksud setan itu bukanlah makhluk, ya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Setan itu adalah sifat dari makhluk-makhluk yang kufur kepada Allah atau hidup dalam maksiat. Itu diberi gelar setan oleh Allah. Jadi yang sudah pasti setan itu iblis. Karena dia sudah ar-rajim, sudah dilaknat oleh Allah, sehingga tidak ada kemungkinan dia itu untuk tidak jadi setan lagi. Dia sudah dikutuk oleh Allah dan sudah ditetapkan tempatnya adalah neraka. Karena memang dia tidak pernah menyesali prinsipnya yang kufur itu. Jadi yang sudah pasti setan adalah iblis. Selebihnya setan itu juga bisa berasal dari jin dan manusia, jin-jin lain selain iblis. Itu jin yang kafir, jin yang ahli maksiat itu setan. Begitu juga manusia yang kafir, manusia yang ahli maksiat setan. Karena pernah saya, seorang pernah mengatakan pada saya seumur hidup belum pernah melihat setan. Wadul. Mungkin yang Anda maksud itu adalah setan dalam bentuk jin. Kalau setan dalam bentuk manusia, mungkin tiap hari Anda lihat, entah di kantor, entah di mana gitu. Bahkan tidak mustahil diri kamu juga mungkin. Jadi dia sifat. Ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, dia sudah mengambil sifat-sifat syaitani. Pada saat itu setan. Cuman kalau kita manusia ini bisa sehari setan, sehari tidak, bisa begitu gitu. Tapi kalau iblis sudah mutlak, ya. Jadi yang kita maksud dengan setan seperti itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, memang yang disebut di sini iblis, tapi sudah include termasuklah setan-setan lain, baik dari manusia maupun jin. Minal jinnati wannas. Nah, kita memang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati dengan setan ini, dengan iblis, karena dia memang hanya hidup untuk menyesatkan manusia. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 37 Allah mengingatkan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Janganlah sekali-kali setan menipu kamu seperti yang pernah dilakukannya kepada Adam dan Hawa. Lalu di dalam lanjutan ayatnya itu dikatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la taraunahum. Nah, ini yang membuat kenapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang kita manusia ini pada dasarnya adalah la haula wala quwata illa billah, tidak memiliki daya kekuatan apa-apa kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih di dalam menghadapi setan dalam pengertian iblis. Karena kata Allah, innahu yarakum, sesungguhnya setan-setan dalam bentuk iblis, jin itu, mereka melihat kalian sementara kalian sendiri tidak melihatnya. Kan jadi susah kita menghadapinya. Namun katingali memberin bisa diajak gelut lah gitu. Ini kita harus berhadapan dengan makhluk yang akan terus berusaha menyesatkan kita sambil kita tidak bisa memonitor langkah geraknya gitu. Maka di dalam ayat ini jelas sekali Allah menyatakan bahwa yang namanya iblis, jin itu adalah makhluk yang tidak mungkin bisa dilihat. Maka sudah jelaslah nyata ketidakbenaran itu di TV itu. Yang marah kayak sorban gini. Yang enggak tahu yang newakan naon itu terus diasup-asupkan karena botol gitu. Kalau yang dimaksud yang dia tangkap itu adalah jin, ala jin itu makhluk gaib. Bagaimana mungkin dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, menangkap maksud saya sesuatu yang tidak terlihat. Allah yang menyatakan itu. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Si setan itu dalam arti jin itu dia bisa melihatmu sementara kamu tidak bisa melihatnya. Jadi yang bisa saling melihat itu cuman ya setan deui. Kemudian pakai sorban. Ini saya terus terang jengkel sekali ini dengan upaya penyesatan semacam ini gitu, dengan memakai atribut-atribut Islam gitu. Ini yang membuat kita jengkelnya itu. Kalau memang tidak pakai atribut Islam ya itu urusan dialah gitu. Makanya kenapa kita mengatakan ini aliran sesat? Karena dia memakai nama Islam. Coba Ahmadiyah misalnya jangan bawa nama Islam. Kita enggak akan peduli, itu hak dia. Orang mau kafir kan hak dia. Tapi kalau kafir jangan, kalau mau jadi orang kafir ya jangan bawa-bawa Islam kan itu. Maka disebut aliran sesat karena dia membawa nama Islam sebenarnya kan itu. Jangan membawa atribut-atribut Islam karena mungkin bagi umat Islam yang awam dengan mudah mereka bisa tersesat gara-gara itu. Kalau yang dimaksud adalah setan itu sudah yang bisa ditangkap itu karena dia sudah menampakkan diri dalam mewujudkan diri dalam bentuk makhluk dan memang itu mungkin bisa dilakukan oleh jin, maka begitu dia menampakkan diri itu sudah berlaku hukum penampakan. Jadi kalau dia menampakkan diri dalam wujud manusia berlaku hukum manusia. Saya baca di dalam hadis Rasul ketika sedang tahajud malam-malam itu digoda oleh jin dalam wujud manusia. Mungkin dikira oleh si jin itu Rasul akan menyelesaikan dulu sholat baru dia kemudian hilang pergi gitu kan. Tidak, Rasul di tengah sholat itu langsung ditangkap si jin itu. Ewak. Dalam wujud manusia ditangkap lalu ditalian ku Rasul di tiang masjid. Nah sudah cina hukum manusia jadi ditalian seperti manusia saja. Kita semua bisa melihatnya. Lalu bisa diikat, kalau kita tusuk mati, cekik, paeh. Itu sebabnya dia tidak mau menampakkan diri. Sebab dalam penampakan dia menjadi lemah. Kita bisa membunuh dia, mencekik dia, dia sendiri tidak bisa mencekik kita. Oh, hari jin bisa nyekek kurang, waktu beak kurang dicekekan ku jin. Justru dalam penampakan itu dia menjadi lemah, makanya tidak mau menampakkan diri. Coba tanyakan kepada yang pernah melihat setan dalam wujud manusia yang suka disebut hantu, kuntilanak, genrowo, tuyul dan sebagainya. Berapa lama Anda melihatnya? Sepintas, sakolebat. Dia akan segera kembali pada wujud aslinya sebab dia takut kita refleks melakukan sesuatu yang bisa membinasakan dia. Makanya saya sering mengatakan, Bu, kalau nanti suatu saat Ibu ketemu dengan kuntilanak, cekek we, Bu. Mana mama bisa nyekek. Jadi kalau dia memang dalam penampakan, misalnya menampakkan diri dalam wujud manusia, berlaku hukum manusia. Manusia segera gini dimasukin ke botol kumaha. Jadi kalau dalam wujud aslinya tidak mungkin bisa ditangkap karena tidak terlihat. Kalau dalam penampakan harus semua orang kita bisa melihatnya dan tidak mungkin bisa dimasukkan ke botol. Jadi naon atuh nu ditewakan deh. Teuing sege. Bawa meren hitut, teteh meren ayah nu aya nu pas ngaliwat hitu tewak nyasukeun kana botol. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena kita agak susah sekali menghadapi setan dalam bentuk iblis ini. Melihat tidak kan, itu yang kita rasakan bisikan saja, yuwaswisu fi sudurinnas. Dia dengan leluasa mengontrol kita, kita enggak bisa mengontrol dia. Maka auzubillah, kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon perlindungan kepada Allah, selesai. Kan gini sebenarnya. Jin ataukah dia sudah jadi iblis, itu sebenarnya dengan kita manusia itu sepantar, Pak. Maksudnya sepantar itu sama-sama makhluk Allah. Tidak ada jaminan siapa yang akan menang gitu. Ibarat anak, saya suka mengibaratkan anak SD misalnya sama-sama kelas 3 gitu. Pasti mereka berani gitu untuk berkelahi. Karena belum ada jaminan siapa yang akan menang kan gitu. Kalau anak kelas 3 sama-sama kelas 3 ini berkelahi, lalu kemudian salah satu akhirnya terpukul dan nangis, pulang dia menangis, lalu ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu menangis? Dipukul teman ayah. Si bapak lalu kemudian berpikir, kok bisa kamu dipukul oleh teman kamu, padahal kamu di dalam hati si bapak itu, kamu anak yang luar biasa solehnya, ini pasti kamu dizolimi. Timbullah keinginan si ayah ingin membela kan, pegang tangan anaknya, mana teman yang memukul kamu itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan si teman? Ketika dia lihat sekarang teman yang tadi dipukul sampai nangis itu di sampingnya ada jelma gede, kumisnya geusa. Saya yakin kalau tidak lari terbirit-birit mungkin dia akan pingsan di tempat. Kenapa? Karena yang dihadapi sekarang tidak sebanding lagi dengan dia kan, tidak seimbang. Bapaknya. Nah, kira-kira kita dengan jin dan iblis teki itu siapa antar, Pak? Sama-sama makhluk Allah. Siapa yang bisa menang? Yang mendapat perlindungan dari Allah. Sebab itulah kita mengatakan auzubillah. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala itu mau melindungi kita, lari terbirit-birit iblis itu. Sebenarnya mudah saja kita menghadapi iblis itu. Maka itulah kata Rasulullah SAW, sekali saja seorang mukmin menyebut nama Allah, maka iblis akan lari terbirit-birit bagaikan seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Gampang ngatasi iblis itu. Sebut saja nama Allah, auzubillah minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kunaon cenah? Ada orang yang kesurupan cenah, kemasukan pengaruh setan itu kan. Lalu dibacakan Allah, Allah, auzubillah minasyaitonir rajim. Malah dibacakan ayat kursi, ayat ngadon kesurupan teh ngadon yang serikeun. Malah nyeletuk lagi. Ah, cenah saya ge apal eta mah ayat kursi kan. Malah dirinya mah saralah macan ge. Sampai akhirnya ieu teh aduh cenah temempan ieu mah setanna temempan ku ayat kursi, rubah cenah ku Yasin. Yasin baca baru juga Yasin, alah sudahlah katanya, malah kanon capek wungkul. Kenapa ini? Yang salah bukan ayat kursinya, yang salah bukan surat Yasin, yang salah itu yang bacanya itu enggak punya wibawa di hadapan iblis. Dan si setan lagi apalin atuh. Cek setan, bedanya kamu dengan saya teh naon. Si kelasnya sama setan mah jangan saling mengganggu kan gitu. Kita kan friend-friend, CS lah gitu. Jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, kita harus menjadi manusia yang patut dilindungi oleh Allah. Kita tidak boleh memiliki juga sifat-sifat syaitani. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma Mauriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Jadi ini cerita bagaimana iblis berhasil menipu Adam dan Hawa. Ketika iblis yuwaswisu fawaswasa di sana lahuma syaitan dan mencoba meyakinkan Adam, sesungguhnya jadi iblis ini mencoba meyakinkan Adam dan Hawa, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus melarang mereka berdua memakan buah huldi? Ini kita bisa melihat ya, betapa bahwa terkadang kita lihat, kita suka menilai, kok orang ini kok mudah benar sekali disesatkan. Hebatnya mahasiswa lagi. Bahkan sudah sarjana. Kok bisa-bisanya gitu mengikuti aliran sesat itu para ruguh gitu. Yang secara akal saja pirakunuk itu bisa jadi nabi. Kabengetan gente atuh. Itu kayak siapa itu? Si Mosadek. Itu korbannya kan tidak sedikit mahasiswa. Ini gimana ini? Mau dimuncul di Bandung Ahmad Suyuti. Nabi baru yang baru. Gitu. Itu ketika saya mengerahkan anak-anak. Coba saya bilang tinggal ini Nabi Naon Diwai teh. Itu saya dapat laporan dari anak-anak, aduh Pak, cina di toel kayak ngagubrak cina itu. Umurnya sudah 77 tahun, Pak. Kerjaan sehari-harinya itu nyukur, tukang cukur. Jadi nabi. Sebenarnya nabi khusus nu dicukur kumanehna we gitu teh. Walaupun saya sebenarnya tidak ingin tertipu begini kan itu. Bagi saya bukan urusan si Ahmad Suyuti yang sudah 77 tahun yang mungkin ngomong saja, aduh dari omongannya saja mungkin kita sudah bisa menilai lah ini orang. Yang kita persoalkan siapa sebenarnya di belakang dia kan itu. Nah, tidak mungkin Pak kalau Bapak ketemu dan ngobrol dengan yang bersangkutan, gak mungkin dia tuh bisa mengarang dua buah buku. Yang membuat dua buah buku karangan itu siapa sebenarnya? Termasuk sebenarnya siapa di belakang Mosadek itu? Jaksa Agung Muda Intel itu menyatakan bahwa Mosadek itu sebenarnya dulunya juga anggota NII, NII KW9. Eta-eta keneh, Pak. Mungkin guys capek jadi anggota terus ayang jadi nabi gitu kan. Walaupun akhirnya jadi ditewak terus tobat, ting tobat naon nih. Tapi hadirin tahu kenapa akhirnya dia tobat? Itu katanya tobatnya itu setelah keluarnya Jibril dari penjara. Itu si Lia Edan itu. Kan dia mengaku Jibril gitu kan. Lalu ditanya oleh wartawan, betul si Mosadek itu nabi? Nah, untuk si Lia Edan saya can pernah merewahyu kasih eta cun gitu. Si Cekno Edan kan ugelo gitu. Terus orang tetitah ngebandungan juga elo gitu. Ya Allah di negeri ini. Ini kadang-kadang emang susah masuk akal. Sama aja dengan pandangan-pandangan yang mengatasnamakan ilmiah dan lain sebagainya dari kaum sekularisme, pluralisme, liberalisme itu. Kadang-kadang kalau kita lihat kok bisa itu keluar pernyataan dari seorang yang kita lihat. Asalnya tuh dia mestinya tidak berpendapat seperti itu. Seorang yang mengerti tentang Islam gitu kan. Makanya mengerti ajaran Islam yang sebenarnya dengan mudah bisa dimengerti kok. Kok tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Disinilah kelebihan iblis itu. Dia bisa membuat yang batil itu seakan-akan jadi sesuatu yang tidak batil. Inilah yang terjadi dengan Adam dan Hawa, Pak. Kalau kita lihat orang yang datang sekarang melakukan kegiatan kemusyrikan, datang ke kuburan, musab-musab, minta berkah. Ketika kuburan itu herang gitu, tadi lap-lap gitu. Nah, Atau kemudian mereka yang meyakini bahwa batu ini punya kekuatan karena sudah didoain oleh Kiai Anu, ini keris pusaka. Kan yang terjadi ini bukan hanya orang-orang awam, Pak. Orang-orang yang menurut ukuran kita itu awam-awam teuing lah gitu. Malah ada yang bergelar ulama, kiai segala kok, tapi masih percaya dengan batu, percaya dengan keris. Bahkan dalam sebuah muktamar itu berebutan yang namanya ulama itu membeli batu ini, cina batu akik ini sudah didoakan oleh Kiai Anu beli itu. Itulah keberhasilan setan. Membuat akal itu sudah enggak berpikir sehat lagi, Pak. Yang namanya batu itu sampai kapanpun tetap batu, Pak. Mau didoain oleh sejuta ulama tetap batu. So, kadieukeun batu yang sudah didoain oleh kiai dan ulama. Kurang peprek, hancur, Pak. Bagaimanapun sebuah keris itu mau dikatakan ini keris pusaka, ya tetap saja dia terdiri dari kayu dan besi, sama apa dengan pisau dapur. So kadieukeun keris pusaka urang duruk, mesti hangus kayunya itu dan mesti leleh itu api itu. Yang namanya batu tetap batu. Kalaulah ada batu di dunia ini yang kalau kita hormati dengan cara menciumnya kita dapat pahala, itu cuma satu, Pak, Hajar Aswad. Itu pun cuma hukumnya sunnah. Tapi lihat bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an akan mencium Hajar Aswad ketika beliau sedang tawaf. Ini seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah ahli surga. Dan tidak mungkin kita ragukan lagi keislamannya juga. Karena mereka dibina langsung keislamannya oleh Rasul. Bukan cek cenah, ya cek Rasul gitu. Mereka itu. Apa yang beliau lakukan ketika akan mencium Hajar Aswad ketika sedang tawaf itu? Berdiri Sayyidina Umar dengan gagahnya di depan Hajar Aswad itu. Lalu ditunjuknya Hajar Aswad itu. Hei Hajar Aswad, kata Umar, andai kata saya tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah mau menciummu. Karena bagaimanapun kamu itu hanya sebuah batu. Sampai kiamat kamu tetap batu. Karena saya pernah melihat Rasulullah mencium. Sok enakku saya dicium lah. Begitu beliau mencoba mempertahankan auzubillahnya itu. Agar ya, akidahnya tidak menyeleweng. Jadi akalnya jalan itu. Kenapa saya kudu nyium batu? Masih banyak aswad-aswad yang lain yang lebih pantas untuk dicium. Misalnya dodol aswad. Dodol Garut. Itu kan? Nah, itu lumayan temerada sengit yang langsung bisa didahar. Tetapi karena Rasulullah SAW melakukan, oh saya lakukan. Beri jeung teu kaharti. Jadi berpegang pada contoh Rasul. Tidak ada contoh, tidak akan mau saya. Ngapain? Kalau seandainya Rasul tidak pernah mencontohkan, enggak akan pernah saya lakukan. Batu tetap batu. Ini kunaon saya pakai batu. Ini saya gara-gara pakai batu ya saya jadi pernah 3 kali jadi masalah deh. Terutama kalau lagi ceramah di daerah gitu kan. Selesai ceramah sambil makan, aku nanya di isang, "Pak Dupi, punten jeuna, itu batu naon?" Batu. Gitu. Maksud saya, Pak, katanya khasiatnya. Oh, khasiat. Banyak disebut khasiatnya ini batu ini. Yang paling mati, kenapa? Yang paling mati karena ini sebenarnya yang paling mati mah keur pamelet. Untuk memikat hati orang, terutama wanita sebenarnya. Ya mati luar biasa. Nah, kalau kita ingin wanita itu terpikat, saya bilang jangan dipakai di sini, kita di tengah-tengah. Gitu. Jadi nanti kalau ada wanita misalnya yang saya suka lewat di depan saya dan saya senang, samperkeun ti tukang, getokkeun ke kepalanya. Atau, kudu rada tarik, getokna teh. Getokkeun saya rada tarik. Setelah itu saya pergi aja kapelet. Dia akan ngejar itu. Dan kemungkinan dia akan ngejar dengan membawa batu nu leuwih gede deui keur maledog gitu. Aya batu ditanya naon hasiatna, ya Allah. Ini dan saya melihat ada untuk orang-orang tertentu, mereka tuh menikmati suasana itu, suasana ikut membantu setan juga, membantu iblis dalam menyesatkan orang itu. Saya dulu ingat itu di terusan pastor dulu tahun berapa itu, saya pernah ceramah di satu masjid di sana. Lagi ceramah saya bingung itu, itu naon loba-loba ting botol. Banyak botol, Pak. Berisi air. Naon itu cek-cek di masjid loba botol. Nah, udah saya enggak nanya, saya ceramah aja. Begitu selesai ceramah, barulah saya mengerti, ya Allah, rudul itu ibu-ibu. Kemudian mengambil masing-masing botolnya itu. Air itu mungkin ada yang air ledeng, air sumur, air apa, tapi karena sudah hadir dalam ceramah Pak Kiai, maka air itu menjadi air berkah untuk anaknya yang sakit atau untuk ini dan semua. Subhanallah. Malah ada yang terus ngejar-ngejar saya untuk tolong ini khusus didoain lagi. Jadi air keramat, Pak. Karena pernah hadir waktu Kiai itu sedang berceramah, apalagi kalau Kiainya itu pas ceramah ludahnya muncrat terus asup kena botol eta, wah eta mah khasiatnya luar biasa. Terlebih kalau Kiainya itu punya penyakit, Pak, itu bisa nyebar penyakitnya teh. Ini penyesatan di bagian ini, setan berhasil banyak menyesatkan manusia umat Islam itu di negeri ini kalau saya lihat itu. Pernah juga saya lagi ceramah itu di satu tempat. Jadi saya kan minum, memang saya kadang-kadang kalau ceramah sampai minimal 1.5 jam itu, kadang-kadang sampai 2 jam itu. Kesehat mah. Sediakan air, minum sedikit, taruh. Datang panitia ambil. Nah, saya geus dicokot di karek seutik dinum. Datang lagi yang baru. Oh, hebat cek saya teh servisna ya. Panitia. Minum sedikit, cokot deui. Apa saya pikir luar biasa ini servisna. Sebentar geus aya deui nu anyar itu. Belakangan baru saya tahu isi horeng teh memang haja, Pak, dibagi-bagi gitu ieu urut kiai cenah urang minum. Untung saya enggak punya penyakit, Pak. Kalau saja saya punya penyakit yang bisa nyebar lewat air ludah, wah, nyebar itu kemana-mana itu. Ini, di sini bagian setan itu mudah menyesatkan. Sudah enggak jalan logika. Nah, seperti ini. Seperti bisikan pertama setan iblis kepada Adam dan Hawa. Manahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 tadi, tiadalah Allah Subhanahu wa taala melarang kalian berdua memakan buah puldi ini kecuali karena Allah tuh khawatir. Khawatir apa? Antakuna malakain, kamu mempunyai kekuasaan berdua itu sehingga Allah tersaingi kekuasaannya. Wa minal khalidin, dan kamu akan kekal, tersaingi lagi Allah. Sama-sama kekalnya, sama-sama punya kekuasaan, sama-sama kekalnya. Jadi tidak semata-mata Allah melarang kamu memakan buah khuldi ini dan tidak melarang memakan yang lain, karena Allah sieun kasaingan. Ini bisa dilihat lagi dalam Quran surat Thaha 120. Fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, kata setan, Maukah kamu saya tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan huld. Makanya disamakan buah huldi, buah kekekalan. Jika dimakan buah itu, dia akan kekal. Dan mulukun la yabla, mulkin la yabla. Kamu akan mendapatkan kekuasaan, harta yang berlimpah ruah. Jadi tidaklah semata-mata Allah melarang kamu itu karena Allah tisiun. Takut tersaingi. Logika ini ya. Makanya Allah kasihan kasainganku makhluk hiji. Kedua, kalau memang si iblis itu tahu bahwa kalau buah ini dimakan dia akan kekal, orang yang memakannya itu, nalen si iblis nu dahar atuh. Nalen dirinya itu dahar kadinya. Kenapa tidak iblis yang memakan itu sehingga dia punya kekuasaan dan sebagainya? Kenapa Adam tidak berpikir sampai ke sana? Nah, naonan iblis? Nah, aku lain didinya nu ngadahar atuh sebelum saya. Tapi seperti saya katakan tadi, bisikan-bisikan iblis ini berbahayanya kadang-kadang membuat akal sehat pun sudah tidak jalan. Saya dari sejak rumah sudah mikir ya teh, zuhur kita rada siang ini, jadi kalau ngejar jam 1 naon bisanya. Lalu di dalam Quran surat Sad ayat 82 masih bisa enggak ya 5 menit aja. Genep lah. Di dalam Quran surat Sad ayat 82 Allah menyatakan qala fa bi'izzatika la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada tiga hal yang bisa kita lihat dari pernyataan iblis di Quran surat Sad 82 ini. Pertama, iblis menyatakan fa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah saya akan sesatkan semua manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis kemudian mengakui bahwa dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia yang benar-benar ikhlas dalam hidupnya mengabdikan diri kepada Allah. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Yang pertama pernyataan iblis tadi, fa bi'izzatika, dengan keagunganmu. Iblis menyatakan tidak mungkin bagaimanapun saya bisa menyesatkan manusia tanpa dengan izin Allah. Jadi kalau ada seorang manusia berhasil disesatkan oleh iblis, itu karena Allah yang maha kuasa telah mengizinkan iblis itu untuk menyesatkan dia. Tak bisa, iblis tak punya kekuasaan untuk seenaknya menyesatkan manusia. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Makhluk itu tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan. Bagaimanapun seorang pencuri itu dia mahir dalam mencuri, dia tidak akan mungkin bisa mencuri harta saya kalau Allah tidak izinkan. Bagaimanapun seorang zalim itu sangat berkuasa dan sangat zalim, dia tidak akan mungkin bisa menzalimi saya kalau Allah tidak mengizinkan. Bagaimanapun mahirnya seorang penipu, tidak mungkin dia bisa menipu saya jika Allah tidak mengizinkan. Persoalannya yang kita harus lakukan dalam hidup itu bagaimana supaya Allah tidak mengizinkan para penipu itu menipu saya. Bagaimana supaya Allah tidak mengizinkan orang-orang yang zalim itu menzalimi kita? Selama Allah belum menyatakan kun fayakun, betapapun usaha manusia untuk menyesatkan kita, untuk menzalimi kita, tidak akan mungkin bisa. Saya terus terang selalu berpegang pada prinsip ini. Andai kata misalnya suatu saat harta saya hilang, dompet dicuri orang, yang paling pertama saya akan tanyakan pada diri saya adalah bukan kenapa dompet saya hilang. Tapi ke 10 tidak di paling ada copet barusan ngambil. Bukan juga saya harus bertanya kenapa copet itu mengambil dompet saya. Pan meureun ceuk copet geus puguh, saya mah copet. Memang pagawean saya mah nyopet. Yang menjadi persoalan saya adalah kenapa Allah izinkan pencopet itu mengambil dompet saya? Kenapa tidak dompet pencopet deui? cik atuh copet teh nyopet nyopetna teh di dompet koruptor misalnya gitu. Kenapa harus dompet saya? Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah tidak lindungi saya? Itu yang harusnya jadi pertanyaan kita. Kenapa ketika saya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis, nah iblis masih kena bisa ngegoda. Padahal iblis itu sudah menyatakan, saya tidak mungkin bisa menyesatkan manusia tanpa keagunganmu ya Allah. Fabi'izzatika. Yang pertama. Yang kedua, iblis menyatakan, la ughawiyan nahum ajma'in, saya akan sesatkan semua manusia. Ajma'in. Itu sudah tekad iblis. Cuman akhirnya iblis menyatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas. Kenapa ini dia tidak bisa menyesatkan ini? Jadi begini, kalau kita lihat, iblis itu ada tiga, Pak, targetnya itu. Untuk manusia itu sesat bersama dia. Pertama, dalam hal ibadah, manusia itu jangan sampai ibadah. Misalnya dalam sholat, jangan sampai sholat. Kalau manusia ini tetap ngotot sholat dan tidak bisa dirayu oleh iblis untuk tidak sholat, dia tetap mau sholat. Maka iblis masih punya harapan. Rusak sholat dia, sehingga tidak tercapai kekhusyuan. Nah, tetap saja jadi akan jadi teman dia di neraka kan itu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, ya gitu. Maka ya, kalau seandainya si manusia itu tetap ngotot salat dan berhasil khusyuk, nah, dia masih punya peluang ketiga. Bagaimana dia si orang yang sudah salat itu kemudian tidak ikhlas. Walaupun pada waktunya mungkin salatnya itu dia lakukan dengan ikhlas. Jadi setelah amal itu dia lakukan, mulailah dia menceritakan pada orang lain misalnya tentang kesolehan dia dan sholat dia. Aduh ya Allah, meninikmat pisan tadi malam. Padahal tadi geus alus sholatnya tadi. Udah bangun malam, terus tahajud, deng husu nih. Tapi besok paginya dia mulai ceritakan pada orang lain. Eta tadi penting saya tahajud. Ya Allah, meninikmat pisan. Belum pernah rasanya saya tahajud senikmat itu. Debasuh etamu atu. Sejadah kucipanon. Padahal saya kan tiap malam tahajud. Tapi baru saya merasakan tahajud senikmat itu. Nah, betulkah kita sedang menceritakan kepada orang lain tentang kenikmatan tadi malam yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita menceritakannya. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Ataukah yang sebenarnya cerita itu kita maksudkan adalah riya? Kalau itu riya, hancur lagi semua ibadah yang dia lakukan itu. Maka kalau dia sudah ikhlas, habis kata iblis. Maka illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu adalah pintu terakhir bagi iblis. Kalau manusia sudah ikhlas, sudah habis harapan. Semenit lah, semenit setengah. Ikhlas, Pak. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa diri kita itu sudah ikhlas atau tidak? Saya ada kajian sabtuan itu, setiap Sabtu jam 10 sampai zuhur di Masjid Al-Fajar Jalan Cijagra itu. Kita pernah membahas ikhlas itu kalau enggak salah 20 kali pertemuan. Hanya membahas ikhlas itu. Untuk supaya bisa kita ukur betul kita ini sudah ikhlas gitu dalam ibadah ini. Yang ngeri ketika kita membaca pendapat Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau berpendapat yang namanya ikhlas itu harus 100%. Jadi kalau seorang misalnya beribadah 99% ikhlas, 1% riya. 90% dia sholat itu karena memang mengharap ridha Allah. 1% lagi ingin dipuji calon mertua. Maka menurut Al-Haris Al-Muhasibi, hancur itu ibadah. Walaupun hanya 1% riyana. Dan pendapat Al-Haris Muhasibi ini juga didukung oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi. Dan saya rasanya lebih cenderung cocok kepada hujah mereka gitu. Sebab yang namanya musyrik pada Allah dalam ibadah itu yang disebut riya. Dalam Al-Kahfi 110 itu, wala tusyrik bi ibadati rabbi ahada. Apa bedanya 1% dengan 50%, Pak? Apa bedanya kita menyekutukan Allah 50% dengan 1%? Pan sama saja menyekutukan Allah. Sehingga Al-Haris Al-Muhasibi itu sampai memberikan tamsil begini. Ini ada air segelas misalnya, air minum. Ini mah umpama ya. Itu ayah yang nama. Ini mah umpama misalnya ada air segelas gitu, air minum. Lalu kita aman-aman saja untuk meminum air itu kan. Tapi coba masukkan 3 tetes racun. Berani kita minum air itu? Tercemar air segelas itu 3 tetes racun. Tercemarlah 99% keikhlasan kita gara-gara 1% riya itu. Yang rada membuat rada tenang sedikit itu kita. Ada pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat, ya Allah akan menerima ibadah seseorang itu dengan melihat kadar perbandingan antara ikhlas dengan riyanya. Kalau ikhlasnya lebih kuat, misalnya ikhlas 60%, riyanya 40, nah diterima itu. Nah, iya sebenarnya rada rada tenang ke kita lah ya mah ya pendapatnya, walaupun kalau lihat dalil mah asa eta benar mah yang pertama gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini memang masalah waktu juga akhirnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tentu saja untuk berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan, baik dalam wujud jin maupun manusia, itu hanya Allah yang bisa melindungi kita. Dan itu tidak cukup dengan lidah kita sering mengucapkan auzubillah minasyaitan rajim. Tetapi kita harus berupaya agar betul-betul menjadi manusia yang menurut Allah pantas kita untuk dilindungi oleh Allah. Kalau Allah sudah berkenan melindungi kita, tidak ada satu makhluk pun manusia atau jin yang bisa menyesatkan kita, mencelakakan kita. Maka auzubillah minasyaitan rajim harusnya kita pahami dan kita hayati seperti itu. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita sudah bisa membahas Quran Surat Al-Fatihah untuk melengkapi pemahaman kita tentang bacaan sholat kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf saya memakan waktu lebih dari waktu yang disediakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.